يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-145 146 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan: wa katabna lahu fil alwah, dan kami tuliskan untuk Musa alaihi salatu wassalam di lauh, yakni dalam At-Taurat, fi kulli min kulli syai, dari segala sesuatu yang dibutuhkan dari ahkam, mau'izah, nasaih, halal dan haram, untuk mereka jadikan petunjuk menjalani kehidupan mereka di dunia, dan untuk mereka dapatkan pahalanya di hari akhirat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan, sebagai nasihat, sebagai peringatan, wa tafsilan li kulli syai', dan rincian untuk segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dari ketauhidan, dari ibadah, muamalah, dari perkara halal dan haram, masalah akhlak. Fakhudha biquwah, maka peganglah, ambillah, amalkanlah dengan azm, dengan kekuatan. Dengan kesungguhan. Wa'mur qawmaka ya'khudhu bi'ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu hai Musa untuk mereka mengamalkannya. Baik. Mengamalkannya, menjalankannya. Karena pada pengamalan At-Taurat ada kemuliaan, ada ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Ini di zamannya Musa alaihissalatu wassalam tentu. Tetapi di zaman kita sekarang ini tidak halal dan tidak pantas bagi siapapun kecuali harus mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Yahudiyah dan agama Nasraniyah sudah terhapus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan diturunkannya Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mengimani apa yang aku bawa, yakni Al-Qur'an, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Barakallahu fikum. Jadi syariat At-Taurat dan syariat Injil ini sudah tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Yang berlaku adalah ajaran Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semua dipanggil, diajak untuk masuk Islam. Orang-orang Yahudi diajak masuk Islam. Barakallahu fikum. Orang-orang Nasara, tokoh-tokohnya, raja-rajanya dikirimi surat agar supaya juga masuk Islam. Barakallahu fikum. Diajak masuk Islam karena ini untuk keselamatan mereka, dan bahkan diberi janji kalangan ahlul kitab, kalau mereka masuk Islam diberi pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman mereka kepada rasul mereka dan kitab mereka, kemudian setelah itu beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Barakallahu fikum. Sebagaimana surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Raja Hirakal pada saat itu, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat dan Allah akan memberikan untuk engkau pahala dua kali lipat. Barakallahu fikum. Ini kita berbicara di sekarang ini pembicaraannya tentang masalah Nabiullah Musa di zamannya dan kaumnya. Yakni siapa yang beriman pada saat itu kepada Musa alaihi salatu wassalam, beramal saleh, bertauhid, maka ketika dia mati di atas itu dia akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabiullah Tayyib Isa alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baik, diturunkannya Al-Qur'an, maka tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, dia jalankan, maka tidak akan lagi diterima dari sisi. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nantinya di hari kiamat. Wa tafsilan li kulli syai fa khudha bi quwwati wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sauriikum daral fasikin. Di sini katakan fa inna man asyraka minhum wa man wa min ghairihim fa inna fa inni sa'urihi fil akhirati daral fasikin wa hiya narullahi allati a'addaha li'a'da'il kharijina an ta'atihi. Aku akan memperlihatkan kepada kalian tempatnya orang-orang fasik nantinya, yaitu dalam api neraka. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifan ayati alladziina takabbaruna fil ardi bighairi al-haq. Aku palingkan, barakallahu fikum, an ayati, aku palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang berlaku sombong di atas muka bumi ini tanpa hak. Wa iyyaru kulli ayatin la yu'minu biha. Orang yang sombong seperti ini, kalau mereka melihat mukjizat, mereka tidak mau mempercayainya. Tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjadikannya itu sebagai tanda kebesaran dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti kebenaran rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaru sabila ar-rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau dia telah melihat jalan kebenaran, jalan kebaikan, dia tidak mau jalani, dia tidak mau menjadikannya jalan kehidupannya. Wa yaru sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Kebalikannya, justru kalau dia mendapati jalan kebengkokan, jalan kebinasaan, justru dia menjadikannya jalan kehidupan. Dari kebianhum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Barakallahu fikum. Al-hidayatu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu man yasha' wa yudillu man yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memohon agar supaya hidayah itu tidak dicabut, tidak diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu mudah, begitu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang dan mencabut hidayah dari seseorang. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami dari kebenaran ini setelah kau berikan hidayah pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW dalam doa radhiyallahu anhu, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Barakallahu fiik. Karena orang ini terkadang lalai, terkadang lupa, terkadang subhanallah sampai pada kondisi keluar dari agamanya. Barakallahu fiikum. Maka hendaknya kita senantiasa memperbaharui iman kita, karena iman akan usang sebagaimana usangnya pakaian kita, lapuk. Hendaknya diperbaharui sehingga senantiasa baik dan kuat. Allahu musta'an. Dengan cara belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan yang pernah kita turunkan kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.